nanti sampai masanya Allah berfirman, ainal mutahabbu nabi jalal, mana yang dulu berkasih sayang karena aku. Zilluhum tahta zilli, aku ingin beri mereka naungan yauma la zilla illa zilli. Mudah-mudahan Ustaz Umar Mita dan saya termasuk yang dipertemukan Allah. Insyaallah. Amin ya Allah. Jazakallah khair Ustaz, walaupun mungkin 1-2 mungkin kita ada perbedaan, tapi kita sepakat, kita saling bersaudara, kita saling mencintai, kita saling menutupi, dan kita saling mengingatkan dengan cara yang indah. Saya pakaian bagi beliau, beliau pakaian bagi saya, dan beliau adalah imam kita insya Allah dalam segala kebaikan, dan kita akan mendukung beliau dalam segala ibadah dan ketaatan beliau insya Allah. Ketemu di dunia, ketemu di akhirat, Ustaz. Takbir! Allah! Thank you.